apa kowe kelam namoni aku setina yen kowe pancen wis ora ana apa kowe kelam ngimpeni aku setina Terima kasih.